بارك الله فيكم على الإفادة الجميلة وجزاكم الله خيرا. Kalau kita bercakap tentang penguasaan ilmu dan juga mencapai peringkat kepakaran, maka tentulah kuis ini mempunyai prospek masa depan yang agak jauh dan perjalanannya masih jauh lah. Ya, kita perlu wujudkan program pengajian peringkat pasca siswaza, postgraduate, peringkat master dan PhD yang insya Allah sedang bergerak ke arah itulah. Maksudnya Fakulti Pengajian Islam pun sudah hampir menyiapkan program itu, dan Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah sendiri targetnya tahun depan kita akan cuba adakan pengajian peringkat postgraduate. Maka di situlah mungkin akan bermula bidang perkhususan yang lebih mendalam, tinggi untuk mencapai tahap kepakaran. Misalnya seperti subjek ilal yang disebut oleh Prof. Madia Dr. Rozaimi tadi, saya secara peribadi memang di peringkat MA saya mula menekuni subjek seperti itulah. Ya. Kita belajar di Jordan, kena hafal kitab syarah Ilal Tirmizi itu. Dan guru kita pun tokoh yang masyhur seperti Profesor Dr. Hammam Said yang memang pakar dalam bidang itu. Maka begitulah prosesnya. Kuis pun akan melalui proses yang sama. Maka kita perlu bina kepakaran itu berdasarkan program-program yang akan kita pertingkatkan dari masa ke semasa. Jadi untuk Sahibul Fadilah Dr. Ahmad Kamilin, masih lagi dalam konteks prospek masa depan dan juga langkah-langkah untuk kita mengembangkan program pengajian ini, mungkin ada idea ataupun pandangan dari segi bagaimana kita nak mengadakan kolaborasi, kerjasama antara institusi pengajian yang sebenarnya saya lihat beberapa institusi di Malaysia ini sedang mengembangkan pengajian Al-Quran dan Sunnah. Di UMSI sendiri pun ada program pengajian Al-Quran. Jadi mungkin di sana ada ruang kerjasama yang kita boleh bina di antara institusi-institusi dan juga hatta di peringkat antarabangsa lah. Mungkin ada institusi di luar Malaysia yang memperkenalkan pengajian yang sama ataupun program yang sama, mungkin kita boleh jalin kerjasama. So setakat manakah kerjasama itu kita boleh adakan? Misalnya adakah kalau institusi seperti di negara Iran ke misalnya, boleh tak kita buat kerjasama dengan mereka dalam bidang pengajian ini, misalnya. Okay, jadi itu antara persoalan yang mungkin boleh dikongsi pandangan oleh Dr. Kamilin, Ahmad Kamilin. Falitafadzal. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita. Dan apa yang disebutkan tentang pengantarbangsaan, kerjasama yang nak dibina antara fakulti ataupun satu institusi ini, satu perkara yang banyak dititik beratkan. Sebab tu kalau kita tengoklah, cuma kita ni mungkin ada pandangan yang berbeza. Tetapi di pihak misal kata kementerian, kenapa mereka ni duk sibuk duk kejar ranking kan? Kan kalau kata tengok ranking tu antara satu benda yang priority. Sampaikan dia nak kejar sekarang, dia nak push UM. UM tu dia nak letakkan juga bawah top 100. Tahun ni UM dapat lah kan, dapat tempat ke-70. UPM dapat tempat 159. UKM dapat 160. USM dapat 165. Kira itu semua duduk push. Tetapi kenapa, apa reason di sebalik ni? Kita tak, biasanya kita tak berapa kisahlah. Tapi diorang ni sebenarnya nak visibility. Maksudnya dia nak universiti mereka ini dikenali di peringkat antarabangsa. Supaya pelajar-pelajar antarabangsa ni bila datang tu, dia bila nak datang tu, dia kata, oh sebab universiti ni berprestige, universiti ni apa nama, sumuah dia hebat. Saya pernah dalam isu ni, saya sebut pada universiti saya sebelum ni, saya kata buat apa kita nak kejar-kejar untuk nak dapatkan visibility? Zaman sekarang ni banyak cara, tak semestinya kita kena bergantung pada ranking. Sebab bila kita nak masuk ranking, dia bukan hanya semata-mata orang tu dah masuk ranking, tetapi dia akan melibatkan dana yang berjuta-juta, kalau tak berbilion-bilion daripada negara, untuk nak bermain dengan sistem ni. Apa yang saya nak bagi tahu sebenarnya, dunia pendidikan ni sebenarnya sekarang ni dia dah bagaikan satu game. Itu pandangan saya lah. Maksudnya sebab Malaysia ni dia main, dia sebenarnya yang ikut kita Malaysia nya. Sebab daripada PBB sendiri, daripada Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dia ada dasar dia kan, yang dipanggil, tak salah saya, dalam Sustainable Development Goals, yang diletakkan quality education tu nombor 4 daripada 17 dasar ni letak. So Malaysia ni bila nak kejar benda tu, dia akan cuba nak tengok lah, sebab dia nak dapatkan pengiktirafan dunia. So daripada situ dia akan tekan kepada universiti-universiti ni untuk kejar. Tetapi kalau universiti lama macam UM tu semua, mungkin dia boleh buat, tetapi apa hasil dia? Dia kena main dengan sistem, dia kena bayar, dia buat syarat-syarat yang ikut bukan syarat kita, syarat dunia ni, yang membuatkan akhirnya duit kita akan banyak, benefit kita akan bayar sistem-sistem ni, dan lecturer-lecturer dia, even student pun akan dikerah untuk nak serve sistem ni. At the end, saya kata spirit of roh pengajian kita tu semakin lama semakin hilang. Okey, kalau nak menerbitkan penerbitan high impact, tak high impact, mata dan sebagainya, KPI sekian-sekian, akhirnya kehidupan tu akan membuatkan even para pensyarah ditekan untuk nak serve, kita kata, keperluan KPI-KPI ni, dan akhirnya roh kita untuk nak mendidik generasi itu akhirnya semakin surut ataupun semakin berkurangan. Semua akan fikir dia punya KPI, semua akan fikir dia punya kerja, semua akan nak serve angka ni. Tetapi spirit tu hilang. Saya kata kat universiti, saya kata okey, ini tak apalah, mungkin universiti sains ni mungkin dia orang perlu. Tetapi kami dalam bidang pengajian Islam ni, visibility, credibility tu, saya rasa saya tak tengok dia ada kaitan dengan ranking ni. Saya ambil contoh kan, universiti ternama dunia pengajian Islam. Kita ada Universiti Madinah, Azhar, Jordan dan sebagainya. Semua ni kalau tengok ranking dunia ni, tak tahulah nombor berapa lah kot, lebih daripada bawah 1,000. Tetapi bila orang cakap pengajian Islam ni, belajar kat mana dulu? Oh, dia ni belajar dekat Madinah umpamanya. Oh, dia ni belajar dekat sekian. Ni belajar kat sini. Dia punya aura, dia punya credibility sum'ah tu ada. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Lebih tinggi daripada katakan orang yang belajar pengajian Islam di UM umpamanya, walaupun segi ranking jauh beza dunia. Saya kata yang ini yang kita perlu beri tumpuan. Sebab nak main dengan sistem ni, dia bukan free. Berjuta-juta dana kena pakai. Kenapa kita tak gunakan juta-juta ni build kita punya visibility, kita punya credibility sendiri, supaya boleh menjadi tarikan orang luar. Bila orang kata, oh, kenapa pelajar ni nak mohon quips? Dia ada dia punya reason. Oh tak, sebab dekat sana, Masya Allah, dia orang ada pakar-pakar yang hebat. Masya Allah, quips ni suasana dia berbeza bila masuk belajar ni. Quips, Masya Allah, tempat yang pelajar-pelajar dia special dari sudut bahasa Arab sebagai contoh. Sebab apa? Bila sebut tadi tentang penguasaan bahasa Arab ni, saya bagi tahu ini masalah yang dihadapi di semua institusi pengajian di Malaysia. Ha, bukan dekat mana-mana tempat, semua. Susah sekali kita nak jumpa satu institusi pengajian, baik di peringkat sekolah ataupun peringkat institusi pengajian tinggi, pelajar-pelajar kita yang belajar pengajian agama ni, dia ada inisiatif ataupun dia boleh berbahasa Arab dengan baik. Ada, tetapi tak ramai. Dan ini menjadi satu dilema, even di USIM sendiri pun. Kenapa? Pelajar macam tadi, Father Dr. Zaimi sebut, pelajar daripada STAM, sepatutnya boleh berbahasa Arab. Tetapi bila masuk ke fakulti tu, ya salam. Sampai kalau kita suruh baca mukaddimah pun tak boleh nak faham. Kalau kita suruh buat ini pun tak boleh. Nak tulis ini pun tak boleh. Sampai tahun 3 pun tak dapat. Sampaikan kita rasa macam, apa masalah? Apa problem tu terletak pada siapa? Pada kita pengajar, pada sistem, pada institusi, ataupun pada pelajar itu sendiri. Dan semua ini memainkan peranan sebenarnya. Kenapa daripada dulu sampai sekarang kita tak boleh bina bi'ah? Bi'ah untuk pelajar ni berbahasa Arab. Pelajar ni, sebab kita tak boleh nafi, orang yang belajar Quran Sunnah, dia tak boleh lari daripada bahasa Arab. Sebab itu adalah bahasa perantara, yang mana kebanyakan maraji, rujukan-rujukan kita semua masih lagi dalam berbahasa Arab. Dan itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa wahyu. Tetapi kalau ini kita tak bagi tumpuan, pelajar dia akan tak boleh nak cope dengan apa yang universiti nak sampai. Universiti kita nak pelajar kita nanti insya-Allah jadi seorang yang mutamakin, yang hebat di dalam penguasaan ilmunya bila dia keluar. Tetapi pelajar tu sendiri tak boleh nak serap. Kenapa? Dia lain. Kalau kita pergi belajar kat luar negara, kita pergi Middle East, kita adalah minoriti. Kita dikelilingi oleh pelajar-pelajar yang pelbagai bahasa, dan perantaraan kita kena cakap bahasa Arab. Kita push diri kita, kita paksa diri kita. Terpaksalah pergi kedai apa nama? Kedai runcit. Tak tahu nak minta telur atau apa. Telur apa? Mula-mula kita cakap, dajaj? Oh, tahu. Baby, dajaj. Mula-mula macam itulah kita cakap. Sampai, orang kata bayit. Oh, baru kita ambil note tulis bayit. Oh, bayit ni telur rupanya. Mula-mula kita baby je lah. Ha, tapi itulah realiti. Kita mesti push diri kita. Tapi nak harapkan pelajar kita, realitinya kebanyakan kan tak. Cabaran daripada sudut pelajar. So, adakah? Macam mana kita nak repair? Dan realiti, ni realiti, bukan kritik ataupun apa. Ramai yang masih lagi memilih pengajian Islam, dia masih lagi sampai ada satu stigma, ni mindset pelajar agama. Macam mana mindset belajar agama? Yang ini yang kita nak cuba clear kan. Kalau kata insyaAllah Quips nanti dah stabil untuk nak asaskan fakulti ni. Pelajar yang kita expect, bila orang kata pelajar Quran Sunnah, masyaAllah, pelajar ni excellent, pelajar ni ada passion, pelajar ni active, pelajar ni motivated. Tetapi realiti kita akan jumpa pelajar yang orang kata, oh lah, ni pelajar mindset belajar agama ni. Bila buat kerja pun so-so je. Bila buat apa pun, kalau kata syarat dua, dibuat dua. Tak ada siapa nak buat empat ataupun lebih lagi. Buat ala kadar. Lepas tu, tak ada keinginan, tak aktif, lazy pun ada. Dengan keadaan macam orang kata spoon feed pun ada. Maksudnya apa yang tu suap, makan. Apa yang suap, makan. Cabaran. Dan itu semua penting, macam mana kita punya sistem, even daripada peringkat institusi, universiti itu sendiri, dan juga pengajar. Macam mana dia nak sampaikan, sama ada kita hanya nak jadi muallim, sama ada kita nak jadi mudarris sahaja, kita hanya mengajar sahaja, kemudian dah, ciao. Kalau itu kat negara Arab, boleh buat lah. Ataupun kita nak jadi murabbi, seorang yang berperanan nak bentuk anak didik kita. Dekat negara Arab, tak apa. Syekh dia mengajar, syekh dia keluar, kita pun suasana tu ada, push kita untuk nak mencari. Tapi kat Malaysia ni, kalau kita buat macam tu, student akan terpinga-pinga. Dia akan lala, dia akan lost. Sampai ke tahap, lecturers yang macam tu lah yang kita kata tadi. Kita jadi meraihkan keinginan student. Oh, student majoritinya macam tak berapa faham, tak boleh nak cope. Kita akan downgrade kita punya syllabus. Kita akan downgrade kita punya pengajaran. Akhirnya, ni sama juga. Apa yang berlaku di universiti lain, maybe akan berlaku semula di Quips. Yang ini kita nak cuba elak. Tetapi, nak elak benda-benda ni sangat penting. Kita kena tahu hala tuju kita. Macam mana kita nak mengajar, nak develop, sebab suasana pelajar kita di sini sangat berbeza dengan suasana pelajar yang katakan pergi belajar di luar negara. Macam mana kita nak ni, kalau peringkat kementerian dia adalah juga dasar-dasar dia tu kan. Kalau masuk KPM tu, TP besar-besar, dia punya falsafah, dia punya dasar dia tu semua kan. Yang mana dia, macam mana pelajar yang dia nak lahirkan, program keberhasilan, program yang dia nak lahirkan. Kan dia tengok kepada, orang kata apa? Heart ni hati. Dia tengok kepada hand, tangan. Dia tengok kepada head, kepala. Kepala head tu yang dipanggil kognitif tu lah, yang nak latih ilmunya, analysisnya, critical thinkingnya, problem solvingnya. Ha, daripada sudut hand ni macam dia kata psychomotor tu. Ada sudut reaksi fizikal, komunikasinya. Dari sudut heart, responsif, penerimaan student tu sendiri, yang dipanggil sebagai efektif kat bahasa-bahasa mereka ni lah. Ini antara perkara yang kita kena raikan. Macam mana kita nak lahirkan graduan yang bukan hanya makan suap. Kalau kita nak lahirkan graduan dalam bidang hadis, bukan hanya nukil. Oh, sahahahu fulan, da'afahu fulan, wala adrib ishqalahu fulan. Kita pun tak tahu lah. Tapi yang penting bila orang tu orang argue, kita la man anta hadha sahabu fulan syekh. Tak, sebab kita sendiri tak boleh nak reasoning. Sebab tu saya selalu, kalau saya selalu nak galakkan pelajar ni, mesti dia kena ada keupayaan untuk nak ada critical thinking, problem solving. Kita mungkin tak sampai tahap nak jadi macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mujtahid-mujtahid yang hebat-hebat ni. Tetapi setidak-tidaknya kita nak lalu jalan tu. Kita nak cuba faham kenapa syekh ataupun kenapa imam ni dia kata ini halal. Kenapa hukum ni dinilai sebagai haram? Bukan bila kata kenapa haram, ni fulan kata macam ni, syekh ni kata macam ni, mufti ni kata macam ni. No. Sebagai talibul ilm, pelajar, kita nak dia sendiri gerakkan mind dia. Oh, saya faham. Sebab halal, sebab okey, ini kaedah dia. Tak apalah, salah pun. Tapi kita nak at least dia ada that pemikiran. Tapi kebanyakan pengajar Islam, bila dia mengajar kepada student ni, apa yang dia ajar? Kau jangan kata selain daripada apa yang aku kata. Selain daripada apa kita belajar ni, fail. Salah. Memaksa pelajar akhirnya budaya spoon feed, makan suap, dah melekat. Kita pun tak apalah, hape je lah. Biarlah. Apa yang lecturer kata, begitu-begitulah. Peringkat mula-mula tak apa. Tetapi bila kita nak lahirkan untuk pelajar yang lebih balance, lebih holistik, yang ni kita kena ajar. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu tafsir, usul tafsir dengan Syekh Musa'id Tayyar. Dr. Musa'id Tayyar ni, dia orang yang macam lain sikit lah, Masya Allah. Dia kata kat kami masa pelajar tu, aku nak korang jawab exam lain daripada apa yang kamu belajar, daripada aku. Kita jenuh fikir, kata macam mana aku nak jawab lain. Syekh ni punya mantap. Dia pun kontroversial juga dalam perbahasan tafsir ulumul Quran ni kat sana. Dia nak suruh kita jawab lain, dan dia kata kalau kita boleh jawab lain dan aku boleh apa namanya, convince aku supaya aku berubah pandangan, aku akan terus bagi dia 100%. Sebab apa? Bagi aku, inilah pelajar yang aku nak, yang dah boleh betulkan kesalahan aku, yang aku boleh belajar sesuatu. Kita memang susah lah masa tu, manalah nak bagi jawapan selain daripada dia kan. Tapi itu something, budaya pembelajaran yang baik yang kita nak bina. Jadi macam mana kita nak susun setiap daripada satu kos pengajian? Kalau cara sistem kita mengajar, sebab kita kena raikan perubahan zaman, perubahan situasi dan pelajar. Nak suruh dulu belajar macam Bukhari dulu mungkin susah lah. Hadathana fulan, an fulan, an fulan, belajar pun boleh-boleh serap je semua kan. Dah lain dah. So macam mana pendekatan sesuai bi'ah yang kita nak sediakan ke arah itu? Dekat Malaysia contoh bi'ah bahasa Arab, susah nak wujud. Quips, bina. Macam mana nak bina bi'ah bahasa Arab tu? Think. Sebab jarang kita boleh think. Even pelajar-pelajar sekolah Arab, madrasah-madrasah yang agak ternama pun, still pelajar-pelajar dia tak boleh lagi berkomunikasi dalam bahasa Arab. Walaupun belajar nahu fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala semua tu kan. Surah Simazid, Urba'i semua tu. Tetapi bila nak bercakap, bila nak memaham kitab, susah. Why? Tapi bila saya pergi Indonesia, pergi ke beberapa pesantren kat sana, tengok madrasah-madrasah dia, subhanallah. Saya masuk ke satu mahad Ar-Rayah, sebagai contoh kan. Saya belajar masa tu nak try tengok how dia orang apply kan bi'ah bahasa Arab tu. Dan subhanallah, kita tengok pelajar dia sendiri inisiatif dia nak berbahasa Arab dengan kawan-kawan. Dia sambut kita tu, terus pelajar dia salam. Kita pun kata macam, nak jawab bahasa Arab aku nak cakap bahasa Melayu ni kan. Dah jadi macam kita rasa serba salah. First kali dia serve kita dengan chai Arab yang teh kecil tu. Kita kata, ah, ini cawan Arab semua ni kan. Siap kapet Arab. Dia punya apa nama? Tempat sangga tangan tu pun nak duduk macam Arab juga macam tu kan? Dia kena duduk macam tu, pegang perut. Kena macam tu. Nak juga macam tu. Saya pergi lawat dia punya bangunan. Saya kata, Masya Allah. Bangunan dia pergi design macam Arab. Saya kata masuk tu, Masya Allah. Kursi meja dia pun macam Arab dulu kan? Sampai bila saya lalu dekat padang bola, tengok pelajar dia main bola, kita ingatkan, ah, dia tengah main ni mesti dia. Dia sembang lah. Dia tak ada cakap Arab. Pelajar dia cakap Arab. Hatul Qura, ya Allah, ya Allah. Sampai saya kata, Masya Allah, macam ni dia boleh buat macam tu? Saya jalan lagi tengok dekat ujung masjid tu. Tengok pelajar dia tengah muzakara. Hai, kita curi-curi telinga nak tengok. Mesti dengan kawan ni cakap bahasa Indon. Eh? Tengok cakap bahasa Arab juga. Masya Allah, saya impress. Saya tanya pelajar dia, kenapa? Tak nampak pun ada ustaz-ustaz dia bergarutan. Tak nampak pun. Dia kata, tak. Sebab kami masa nak masuk ke ma'had ni, sebab itu penting interview tu. Dia kata antara benda pertama sekali kami disedarkan adalah kami nak masuk sini adalah kerana kami nak menguasai bahasa Arab. Jadi kalau kami tak boleh nak asah diri kami bahasa Arab, apa kami masuk sini? Sebab itu alhamdulillah sangat bersyukur kalau kata kita ni tak bergantung bajet pada kementerian ataupun apa-apa yang akan mencangkukkan hidung kita tu. Sebab kita boleh membawa hala tuju kita sendiri insya-Allah. Yang ni dia tak bergantung pada tu, dia bergantung pada apa nama dermawan-dermawan yang memang ada bagi. Dan dia boleh bina sistem dia buat. Dan itu sebab tu saya masa tu cuba dapatkan dia punya lepasan-lepasan tu untuk nak masuk ke sekolah saya tu. Sebab itu yang kita nak cuba terap, nak belajar. Sebab kita kata kita pergi Malaysia tak jumpa. Dan universiti pun susah nak buat. So insyaAllah saya mengharapkan Quips dapat menghidupkan bi'ah tu. Masuk je macam kata sahib Usamah Datuk Mufti tadi. Kita masuk saja ke Quips nanti, bangunan baru nanti. InsyaAllah moga-moga designer dia pun buat design bangunan yang menghidupkan suasana. Kalau masuk-masuk bangunan simen berlumutnya, mungkin kita dah macam feel pun tak ada kan. Masuk ada okey ni tempat tiang halakah ni. Masuk tu kita feel bahasa Arab. Papan tanda ni semua kita letak bahasa Arab lah. Masuk tu lagi ni aku kat Arab ke kat Perlis ni kan. Oh, so mood tu, notice semua dalam bahasa Arab. Pelajar mau tak mau dia akan cuba. But ini mesti come from the top. Dia tak boleh kita harap come dari bawah. Mesti dari top. InsyaAllah saya doakan moga-moga insyaAllah Quips boleh berjaya satu hari nanti. Dan insyaAllah kita akan melahirkan ramai cendekiawan-cendekiawan hebat. Apa nama tadi kalau kata Fadil Tuan Moderator kata mungkin kita menghadapi kesukaran nak dapat tenaga pengajar daripada Perlis. InsyaAllah kita looking forward for banyak tahun akan datang, supaya anak-anak Perlis sendiri insyaAllah yang boleh berkhidmat, berbakti di bumi harum manis, harum manis, supaya dia kekal harum. Man dan manis insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.